selanjutnya kami meminta kepada Al-Ustaz Mahir Al-Ahdal untuk menyampaikan mau'idhahnya yang berkaitan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, fa'alihi falyatafadhal, dan kami minta kepada Ustaz Abdullah Ba'bud untuk menerjemahkan. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين أطلب الإذن من والدي سيدي الحبيب محمد الباقر مولى الدويلة وكذلك من سيد الشيخ الحبيب جمال باعقيل وكذلك من الحبايب أطلب منهم الرخصة والإذن في الكلام. فالله سبحانه وتعالى ميز أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تجتمع في مناسبات عظيمة، فمن مثل هذه المناسبات هي مناسبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم المناسبات في الدنيا، كما قال الإمام البوصير رحمه الله: وكيف تدرك في الدنيا حقيقة من لولاك لم تخرج الدنيا من العدم. في هذا البيت نستفيد أشياء كثيرة. لولا وجود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأكوان، ولولا وجود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما وجدنا نحن في هذه الدنيا. فكلنا موجودون في هذه الدنيا شرفا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، شرفا لقدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المناسبات ينبغي على كل عبد منا أن يكثر الصلاة على رسول الله. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. فالصلاة على رسول الله في هذه المناسبات أعظم الصلوات وأعظم الصلوات وأشرفها عند المولى سبحانه وتعالى. فبمثل هذه الأيام، وهو مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البوصير رحمه الله: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. بسبب ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن سقط وتهدم إيوان كسرى، إيوان كسرى العظيم. فبسبب ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خر منهدما بسبب ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حملت جميع النساء ذكورا رشدا، فهذا كله بفضل الحبيب محمد. ما فضل الحبيب محمد عند مولاه سبحانه وتعالى؟ فلننظر إلى حادثة الطائف، كيف كان الحبيب المصطفى موقفهم. كانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا رجله الشريفة، قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فجاء ملك الجبال غضبان: يا رسول الله، أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من رحمته وحبه لأمته صلى الله عليه وسلم قال لا. فماذا قال؟ لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نحن مجتمعون هنا في هذا المكان بسبب وجود الحبيب محمد. لولا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما وجدنا في هذا المكان، ولولا وجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما التقت قلوبنا ولما التقت أرواحنا. ولكن بسبب وجوده الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبنا فاجتمعنا بسبب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء الشفاعة. في أثناء الشفاعة يأتي كل القوم، كل قوم يذهبون إلى هذا النبي، يقول عني عني اذهبوا إلى فلان، عني عني اذهبوا إلى فلان، عني اذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إلى آخر الأنبياء فيقول اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى النبي محمد. فيذهب المولى، فيذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فيقول يا رب، فيخر للمولى ساجدا، فيعلمه المولى سبحانه وتعالى كلمات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ففي أثناء السجود للمولى سبحانه وتعالى، في أثناء سجود المصطفى صلى الله عليه وسلم للمولى سبحانه وتعالى، ننظر ماذا يقول المولى للنبي محمد. ننظر، يقول المولى سبحانه وتعالى للحبيب محمد يا محمد، شوف الجواب يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. شوف الجواب يا محمد، إذا أنت تحب إنسان، أنت كيف تقابله؟ أنت كيف تناديه؟ هل تقول له يا فلان؟ لا، ولكن تقول يا فلان بالحب، بالمحبة. فلما كان حب المولى سبحانه وتعالى للحبيب محمد، قال له يا محمد، أي تقدير الكلام يا حبيبي يا محمد. تقدير الكلام في اللغة العربية بالكلام اللطيف يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، تقدير الكلام أي يا حبيبي يا محمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الوقت الذي يرفع الحبيب المصطفى وجهه، فإذا رفع الحبيب المصطفى وجهه فرأى أي وجه من هذه الوجوه الحاضرة، فهذا دخل الجنة بلا شك ولا ريب. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا وشرفنا بوجود سيدنا محمد. الحمد لله الذي رفع قدرنا بسيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حضرة المحترمين، استيوني pun para habaib sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula muliaaken, khususipun panjenenganipun Al-Habib Muhammad Al-Baqir Maulid Tawilah, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, Al-Habib Abdul Qadir Maulid Tawilah, Al-Habib Abdullah Maulid Tawilah, Al-Habib Saleh Maulid Tawilah, Uki Bib Alwi Al-Haddad, dan sedaya para habaib yang belum saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi kecintaan saya, para alim, para ulama, sebagai pewaris Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai umat kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini saya akan menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh akhina Mahir. Ketika Ustaz Mahir, beliau berasal dari Zabit, saya min Zabit antum. Mahir Al-Ustaz akhina Mahir ini berasal dari Zabit, dari negeri para ulama yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita manfaatnya, amin ya rabbal alamin. beliau memulai dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga memulai dengan bersolawat dan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan. Kemudian di awal ceramah beliau, beliau mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus syukur? Karena kita dikumpulkan oleh Allah di dalam suatu munasabah, di dalam suatu acara yang sangat mulia, acara yang bercucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, acara yang di dalam masjid ini Allah ta'ala menghujani kita dengan rahmatnya, yaitu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan majlis maulid ini adalah afdalul munasabat, yang paling utamanya majlis adalah majlis maulid. Kenapa begitu? Ketika beliau menerangkan qasidah daripada Al-Imam Busiri yang keterangannya yang artinya dikatakan laula wujudul muhabibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama khalaqal akwan. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan Nabi Muhammad, kalau bukan karena kanjeng Nabi, menawi kutuk karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Gusti Allah menciptakan yang namanya alam ini. Jadi alam niki sedaya niki nggih kula njenengan nggih, masjid dunia seisinya niki diciptakan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kalau enggak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula khuliqa sayyiduna Muhammad fa nahnu ghairu mawjud. Kalau tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua tidak akan di sini, tidak akan ada di sini semuanya. Kemudian beliau mengatakan nahnu mawjud hadza syarafan lil habib sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di sini wonten ten masjid, sakat maulutan, sakat ibadah, bisa melaksanakan perintah Allah. Kita diciptakan Gusti Allah niki untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan satu bait yang dikatakan adimis salata ala nabi faqabuluha biduni taraddudi. فقبول حتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. Dikatakan adimi sholah, sing katah moco sholawat, ojo mandek-mandek moco sholawat, terus meneruslah membaca sholawat, senantiasalah membaca solawat, jangan terputus membaca solawat, karena qabuluha hatmun bighairi taradduti. Karena kabulnya solawat, nun sewu nggih, sampean maca solawat gak duwe wudu niku kabul, Pak. Baca solawat ikhlas gak ikhlas kabul. Apapun kita, keadaan apapun kita, selama kita membaca solawat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli waraddiha. Amal kula lanjut dengan sedoyo, gampangane solat kita lima waktu, poso kula lanjut dengan sodakoh kula badhe tanglet, niku kabul napa mboten? Mboten sama semerap, tereng semerap nggih. Tak tahu nggih, sampai para aulia ditarik mengatakan demi Allah, kalau saya ngomong subhanallah niki dikabulkan setunggal, niki dikabulkan Gusti Allah, saya akan sedekah kepada penduduk ahli Tarim semuanya. Sak Tarim niku ate dikeki sedekah, lek semerap subhanallah niku dikabulkan oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli waraddiha. Amal kula lanjenengan sedaya niku antara kabul antara tidak, antara diterima Gusti Allah ataupun tidak, illa salata 'alan nabi, kecuali solawat kepada Rasulullah, kecuali hadir majelis maulid solawatan, faqabuluha hatmun bi ghairi taraddud, kecuali salat 'alan nabi, solawat kepada Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas napa mboten, gak ikhlas, ikhlas tetap dikabul, tapi sing ikhlas Pak nggih. Jok sampai maca selawat gak ikhlas. Kula maca selawat bib jane diarani ahli selawat, jangan sampai seperti itu Pak nggih. Wonten kula selawatan iki satemene bib. Kula kepengin dolen karo kanca-kancaku nggih. Saya selawatan ini kepengin duduk-dudukan. Selawatan ini ngisi waktu, jangan. Tapi kita niati selawat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyebutkan mengenai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah lahir niku wonten ten Kisra. Di daerah Romawi niku wonten api yang menyala gak pernah padam. Gak tahu mat padam niku. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, api sing gak padam niku iso padam gara-gara baginda mukjizat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan dengan kelahiran Rasulullah keistimewaan Kanjeng Nabi. Waktu Rasulullah lahir niku semua wanita melahirkan anak laki-laki niku nggih. Kabeh sak Mekah niku sing wedok duwe anak kabeh anak lanang. Kenapa? Syarofan lil Habib, untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau melanjutkan. Habib Jamal, ini sudah jam 10:30, tidak apa-apa saya teruskan. Ustadz Mahir nyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kulo, Nabi jenengan sedoyo, Nabi kita itu berkorban. Beliau melakukan perjuangan gak enak-enakan. Dikatakan, diceritakan ketika beliau di Mekah, dakwahnya ditolak oleh Gusti, oleh para orang masyarakat Mekah. Ketika beliau mengatakan, mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam, bahkan beliau naik Bukit Safa kemudian mengatakan, "Hei orang-orang Mekah, berkumpullah di sini." Ketika semuanya berkumpul, Kanjeng Nabi mengajak, "Inni nadhirun lakum." Aku sesungguhnya aku diutus oleh Gusti Allah sebagai pemberi peringatan, kata Nabi. Waktu ngajak niku nuwun sewu nggih. Tanglet Kanjeng Nabi, "Hei masyarakat Mekah, sampean sedaya niki percaya karo kula napa mboten?" Semua ngomong, "Ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, majarabnaka bil kidzib." Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau mengatakan ada sesuatu di balik pohon, di balik belakang gunung, kami akan percaya. Terus dia omong, "Wis percaya sedaya niku, sak temene kula niki nabi. Kula niki diutus Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kalian semuanya, untuk mengajak kalian ke agama tauhid." Tapi napa niku langsung sing jenenge Abu Lahab niku mengangkat tangan, berdiri, dan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana." "Hei Muhammad, celaka engkau Nabi Muhammad, gara-gara engkau kan ngumpulno kula sedaya niki gara-gara mek kare ngomong ngoten. Cuma mau ngomong kalau sampean rasul, celaka engkau Nabi Muhammad." Ketika itu turun surat Al-Lahab untuk yang namanya Abu Lahab. Jadi keluargane dhewe niku nolak, paman beliau sendiri sampai nolak, seluruh orang Makkah banyak nolak, cuma sebagian kecil yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Nabi dimusuhi, Nabi dimusuhi, tidak diterima, tapi Nabi tidak pernah menyerah. Akhirnya beliau berangkat, mikir ke Kanjeng Nabi, "Nyoba saya kula tak hijrah ke Taif nggih. Saya ingin berangkat ke Taif, barangkali di sana ada orang-orang yang mau mengikuti saya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif, beliau memasuki kota Taif. Tiang-tiang dan Taif niku semerap Nabi Muhammad mau masuk. Mereka memerintahkan anak kecil mereka untuk mengambil batu. Masing-masing anak dibawakan batu, kemudian di antara mereka baris satu-satu. Baris mulai pintu masuk, baris disuruh baris. Orang-orang semua berdiri untuk menyambut Kanjeng Nabi dengan batu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Taif, Nabi dilempari batu kakinya. Rasulullah dilempari batu oleh anak-anak kecil sampai beliau terjatuh, hadirin. Kanjeng Nabi terjatuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat badannya, beliau berdiri untuk yang kedua kali. Para anak-anak, para masyarakat Taif semua melempari batu Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi jatuh untuk kedua kalinya. Sampai Rasulullah berdiri, mereka tidak menyerah, mereka menghina Nabi. Nabi dilempar kakinya sampai kaki beliau terluka. Beliau terjatuh untuk yang ketiga kali. Ketika itu malaikat yang menjaga gunung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikul Jabal, malaikat yang menjaga gunung melihat Rasulullah dilempar, malaikat tidak terima. Malaikat tidak terima, malaikat datang kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku menghukum mereka? Aku akan balik gunung ini, akan aku tumpangkan untuk mereka orang-orang yang mengganggumu, ya Rasulullah. Apakah engkau ingin aku membalaskan semua orang ini? Ingin aku habiskan, kata malaikat Jabal. Lek niki tiyang kaya kula lan sejenis saya nggih sampe najurno niku mawon nggih. Niku kurang ajar, kudu dilewari watu, gak disambut disambut watu, Pak nggih. Kalau kita mungkin lak ngamuk langge ya. Kanjeng Nabi yo napa mboten nggih. Sedikit kasih kesempatan seperti itu, jangan nggih. Lah, jangan malaikat. Jangan engkau hancurkan mereka. Jangan engkau hancurkan mereka. Terus ndonga nggih, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Sampai maafno sampai jenengan sepurani mereka semua, karena mereka tidak mengetahui, ya Allah. Barangkali cucu-cucu mereka, anak-anak mereka ada yang beriman kepadaku gara-gara dungone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ngabulno niku nggih. Ternyata di Taif lah tempat banyak orang menghafal Al-Qur'an. Ten mriku keturunane sing biyen balangi Kanjeng Nabi niku sakniki dadi wong sing apal Al-Qur'an. Dikatakan di Taif niku sedaya niku kathah yang ngapal Al-Qur'an. Berkah napa? Berkah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan laula wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuwun sewu, kula lan jenengan sedaya ini tidak akan bersatu nggih. Kita tidak akan bersatu di sini, karena kita bersatu di sini saling bersama-sama menyatu ten majelis niki niku karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersatu di sini karena mengharapkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga bagaimana Nabi Muhammad pedulinya terhadap umatnya. Won sewu nggih, nanti kita kalau sudah di akhirat, sudah berada di setelah melewati hari kebangkitan, diceritakan manusia akan datang kepada Nabi Allah Adam. Ketika datang kepada Nabi Allah Adam minta tolong kepada mereka, mereka akan duduk dan mengatakan nafsi-nafsi, diriku saya tidak bisa nolong, saya cuma bisa nolong diri sendiri. Coba pergi ke sana, barangkali yang di situ bisa nolong. Kita pergi ke nabi yang lain, tolong sampean tolong kula, minta tolong sama nabi yang lain. Nafsi-nafsi jawabannya. Diriku, coba sampean minta tolong di sana. Sampai terus-menerus di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita meminta tolong kepada Nabi Muhammad, waktu kita minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mengatakan ana laha, aku untuk umatku, aku yang akan membantu umatku, aku yang akan menolong kalian, aku yang akan membantu kalian. Fasajada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersujud di situ. Nabi bersujud yang tidak pernah Rasulullah sujud selama itu. Nabi sujud menaruh kepalanya di bawah, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah melihat Nabi Muhammad, fada'a bidu'ain. Kanjeng Nabi berdoa dengan doa yang tidak pernah didoa oleh seluruh manusia. Dungo di dalam sujudnya, minta tolong kepada Allah, tidak mengangkat kepalanya. Sampai Allah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika tahu Kanjeng Nabi niki sujud kepingin umatnya selamat niki. Nabi Muhammad sujud karena ingin umatnya selamat, pengen menyelamatkan ulo lanjenengan sedoyo. Allah Ta'ala katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Beliau menjelaskan ketika disebut ya Muhammad dengan bahasa Arab. Nuwun sewu nggih, tiyang niku mboten hormat biasane nggih, nuwun sewu nggih. Namanya misalkan nama saya nggih. Misalkan namanya siapa, namanya presiden apa pemimpin, Pak RT. Biasane kula jangan sedaya nyebut niku nuwun sewu Pak RT nggih. Biasa kalau namanya fulan nggih. Kita hormat niku Pak fulan nggih. Disebut Pak. Lek gak hormat ya napa? Fulan nggih. Misalnya Pak Idi, di. Nah, ini kok biasa. Gini. Di, Pak Idi, biasa. Di, biasa. Gini. Tapi kalau kita memanggil dengan nuwun sewu, Ustadz Fulan, Bapak Fulan, niku berarti wonten penghormatan. Ketika Allah menyebut ya Muhammad, niku kalau diartikan, wahai ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku, wahai kekasihku Nabi Muhammad, dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, wasal tu'ta, mintalah kau apa saja kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Apa saja yang engkau minta ya Rasulullah, akan aku berikan kepadamu. Wasfa'tu syafa', berikan syafaat kepada umatmu, maka aku akan memberikan kepadamu kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad setelah itu Rasulullah senang ketika diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diberi jaminan pengamanan pemberian syafaat, mugi-mugi kula lanjenengan sedaya insyaallah dimasukkan sebagai orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya tangkap daripada akhina al-ustadz Mahir. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau, amin. Niki ingkang saged kula sampaiaken menawi wonten kesalahan nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.